Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 8 September 2022 atau tanggal 12 Sofar 1444 Hijriah, hari Kamis sore. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk melanjutkan kajian syarah Al-Aqidah Al-Sittiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaAllah biiznillah mulai Selasa besok kita akan juga mulai secara akidah wal sitiyah antara maghrib sampai isya, insyaallah binillah, hari Selasa malam Rabu, insyaallah binillah. Nah, dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut syar'i, karena istiqomah itu susah untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan, dan tidak setiap orang Allah berikan kemudahan itu. Dan kebarokahan ilmu itu dimulai dengan perangnya kita di awal kita melangkahkan kaki keluar rumah, berniat untuk bisa mengambil faedah yang banyak dari ilmu yang kita ambil. Dan ini tidak lain karena semata-mata mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, wajah Allah Azza wa Jalla, bukan untuk yang lainnya. Kalau kita itu menuntut ilmu karena dunia, karena orang, karena harta, karena apapun selain dalam rangka mencari ridha Allah Azza wa Jalla, itu lambat laun akan mengalami titik bosan, titik jenuh. Namun ketika kita itu mengikhlaskan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, disitulah nilai kita merasa nyaman, merasa sedikit demi sedikit kebodohan-kebodohan yang melekat pada kita itu Allah hilangkan. Dan itulah yang menjadi kebarokahan ilmu. Kita pun akan merasakan bahwasanya setiap harinya kita bernafas dengan panduan ilmu. Bukan hanya seperti dulu kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau bahkan kurang dari itu. Nah, ini masih membahas dari pembahasan yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Adam. Menciptakan Adam ya, berdasarkan suar bentuknya, dan itu tidak ada kaitannya dengan apapun yang ditengarai oleh orang-orang yang mentashbih ataupun mentaktil, meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, qala syarih rahimahullah. Nah, sebelumnya kita baca paragraf sebelumnya agar ada rabit bainad darsain, darsal madi wa darsal hadir, yaitu tentang walakin idza qala qa'il ayyuma aslam ma'na awal aw tsani, qulna al ma'na al awal aslam ma dumna najidu anna li dhahir al lafdhi masaghan fil lughah al arabiyyah wa imkanan fil aqli. La فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن السورة لا يلزم منها لا يلزم منها مماثلة السورة سورة الأخرى وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. نعم. Ini kemarin kita membahas tentang surah. Surah Adam itu adalah munfasilah. Ya, bainatun minallahi. Artinya bentuk ketika ini tentang kemarin membahas tentang ada dua jawaban yang berkaitan dengan sesungguhnya ini tentang hadis. Ya, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, sesungguhnya Nabi Adam itu Allah ciptakan berdasarkan bentuknya. Nah, di sini bentuk atau deskripsinya apa menjadi gambarannya di sini adalah ada dua pendapat. Pendapat awal, pendapat yang pertama adalah ketika surah itu tidak mengharuskan sama. Ya, bentuk itu tidak mengharuskan sama dengan zat yang membentuk dan menciptakan. Itu yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah ala suratihi, atas bentuknya, itu adalah penisbatan kepada Allah yang menunjukkan kepada pemuliaan nisbat. Seperti Abdullah, hamba Allah, hambanya Allah, sehingga di sini adalah penisbatan yang mulia. Ya, baitullah, baitullah itu menisbatkan kepada Allah Azza Jal, tidak menisbatkan kepada zat, tapi menisbatkan kepada kemuliaan, kemuliaan zat yang telah menciptakan bangunan ini, masjid ini. Paham maksudnya di sini? Jadi bukan baitullah itu seperti anggapan orang bahwasanya Allah itu bermukim di situ. Itu salah di situ. Itu penisbatan. Bukan bahwasanya annallaha yahtaju ila al-makan. Ya, Allah itu berada di arsy-Nya. Ala. Ya, pokok arsihi. Allah Azza Jalla Maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan tidak seperti apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah bahwasanya annallaha la yahtaju ila al-makan. Wajihah, Allah Azza Jalla itu tidak membutuhkan tempat maupun arah. Paham tak sih? Nah, kita lanjutkan mas. Dari situ ada pertanyaan lagi di sini. Fa idza qulta, kalau kita enggak katakan di sini, ya, konteksnya apa mas? Konteksnya ketika orang itu melihat, ya, bahwasannya yang dijadikan patokan itu adalah tadi bantahan dua ala suratihi, tidak mengharuskan bentuk yang mencipta dan yang dicipta tidak harus sama. Kemudian yang kedua adalah itu adalah penisbatan tentang kemuliaan. Nah, sekarang فإذا قلت ما هي السورة التي تكون لله ويكون آدم عليها. Nah, bentuknya itu apa sekarang? Ma hiya surah? Apa itu bentuk yang di situ takunu lillahi, bagi Allah, wa yakunu Adam 'alaiha, dan Adam itu ada pada bentuk tersebut. Kulna, kita katakan. Nah, ini jabaran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan bahwasannya konsep yang beliau paparkan itu adalah konsep yang menjadikan orang menjadi paham. Ya, menjadi paham ketika orang kayak tadi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Azza Jalla itu telah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Bentuknya ini loh, nyanyi itu loh, kemana? Itu sudah kita bahas panjang lebar. Nah, di situ ketika ada pertanyaan. Nah, karena terkadang ketika kita ada tanya pertanyaan, itu kita menjadi lebih berupaya untuk lebih kritis lagi. Apa yang sudah difahami? Nah, kulna, kita katakan di sini, ya. Kulna, inna Allah Azza wa Jalla lahu wajhun. Allah Azza wa Jalla itu punya wajah. Walahu ainun. Dan Allah Azza wa Jalla itu punya mata. Walahu yadun. Allah itu punya tangan. Walahu rijlun. Allah itu punya kaki. Azza wa Jalla. Nah, di sini antum lihat di sini mahya suratul lati takunu lillahi wa yakunu Adam 'alaiha. Apa sih bentuknya yang bagi Allah dan juga bagi Adam, bentuk apa itu situ maksudnya? Nah, Syekh menjelaskan di sini bahwasanya bentuk yang dimaksudkan oleh muallif di sini adalah bahwasanya innallaha 'azza jalla lahu wajhun. Allah itu punya wajah. Walahu ainun, Allah itu punya mata. Walahu yadun, Allah itu punya tangan. Walahu rijlun, azza wa jal. Lakin, la yalzamu minhu an takuna hadhil asya' mumatsilatan lil insan. Ya. Di sini, namun adanya wajah, adanya tangan, adanya mata, adanya kaki, ini tidak mengharuskan itu harus serupa dengan manusia. Ya, mumatsilatan lil insan, bisa dimirip-miripkan dengan, bisa disamakan dengan manusia, dimirip-miripkan dengan manusia. Fahunaka syai'un, ya, di sini kalau ada penjelasan fahuna syai'un, itu kebiasaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah ay qila di situ. Ya, seolah-olah beliau mengatakan itu qila. Namun di sini untuk membandingkan, ya. Nah, fahunaka syai'un min asy-syabahi, ini ada penserupaan. Ada penserupaan. Ya, lakinnahu laysa ala sabilil mumatsalah. Namun ini bukan dalam rangka apa? Memisalkan. Memisalkan. Antum ingat kemarin kita bahas tentang antara perbedaan tasybih dan tamtsil? Oh, Mas, ada yang masih ingat? Tamtsil itu aula minat tashbih, karena ketika penyerupamaan itu dengan zat yang sebanding, sedangkan tashbih itu tidak mesti adanya yang sebanding secara maknanya, Mas. Ya, seperti apa? Ar-rajulu kal asad. Ar-rajulu kal asad, orang itu seperti singa. Kan enggak kemudian, ya, di situ tasbih di situ, enggak tamtsil di situ. Paham? Makanya Syekhul Islam menggunakan la tamtsila, bukan la tasbiha, min ghairi tamtsil, bukan min ghairi tasbih. Dalam awal-awal Syekh menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kama anna, ya, Nah, kama anna zumratul ula min ahli al-jannati fiha syabahun min al-qamar. Nah, ini sebagaimana sebelumnya kita bahas bahwasannya orang-orang yang masuk ya masuk surga di awal itu seperti komar, seperti rembulan, tapi bukan bentuknya rembulan. Rembulan kan sentet, Mas, batu, Mas. Apa mungkin mereka itu seperti batu? Nah, itu sudah kita bahas. Ya. Sehingga di situ sehingga di sini kama anna ya az-zumratul ula zumrah golongan rombongan yang pertama masuk surga min ahli jannah dari orang masuk surga fiha syabahun min al-qamar. Ini ada penyerupaan dengan qamar. Lakin biduni mumatsalatin, namun ini tanpa ada apa, Mas, pemisalan di situ. Nah, kemudian tanpa ada pemisalan, karena di situ walaupun disebutkan zumrah, zumratul ula min ahli al-qamar, min al-qamar itu syabah min al-qamar, karena qamar di situ adalah sesuatu yang di situ apa, Mas, mudah untuk dilihat, mak pleteng gitu, Mas, tidak susah untuk melihatnya. Itu tentang apa? Ru'yah, berru'yah. Ya. Bukan al-mar'i bil mar'i. Bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan zat yang dilihat, tapi di situ kaifiyatir ru'yah, tentang cara melihatnya. Kemudian di situ lakin biduni mumatsalatin, tanpa ada pemisalan di situ. Wa bihadza yasduqu ma dhahaba ilaihi ahli sunnati wal jamaah min anna jami'a sifatillahi laisat mumatsilatan, ya, laisat mumatsilatan. Nah, laisat mumatsilatan. Nah, di situ dijelaskan li sifati, ya, laisat mumatsilatan li sifatil makhluqin. لصفات المخلوق من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. شوف tidak disebutkan di sini Mas tashbih, tapi tamthil. Ini لأن تمثيل أولى من التشبيه, dan itu dikoti ilm atau fahmi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi nah, jadi golongan yang pertama dari masuk orang yang masuk surga itu menyerupai syabahum minal qamar, menyerupai rembulan. Namun ini tidak kemudian dimisalkan bahwasannya yang masuk itu rembulan, bukan. Namun di sini sebagai bentuk pembenaran bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah, inilah pendapat ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dimisalkan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak bisa dimisalkan dengan sifat-sifat makhluknya. Min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Tahrif itu, Mas, karena ta'wil itu ada dua. Tahrif wa tafsir. Ya. Tahrif itu adalah tafsir biduni dalil, ya, atau ta'wil biduni dalil. Amma tafsir ay ta'wil bil adillah, bidalil. Kalau tidak ada, makanya tahrif. Ya, makanya kalau misalnya antum itu hanya sekedar lihat terjemahan bahasa Indonesia, memahami tahrif itu terkadang aneh. Ada yang mengatakan di situ penyalahgunaan, Ada yang mengatakan rekayasa, ada yang mengatakan ini. Tapi semuanya enggak pas. Enggak masuk di situ. Karena di situ adalah mengubah makna ke makna yang lain tanpa dalil. Sedangkan tafsir itu adalah mengubah makna kepada makna yang lainnya dengan dalil. Wala ta'tilin, ta'til dari attal. Attala yu'attilu ta'til, meniadakan di situ. Yes, enggak sama sekali. Meniadakan. Wa min ghairi takyifin, tanpa ada pembagaimanaan. Bagaimana sih? Bagaimana? Tentang kaifiyat, tentang tata cara bagaimana. Wala tamthilin, ya, tanpa tamthil. Tamthil tadi penyerupaan, Mas. Nah, nasma'u katsiran min al-kutub allati naqra'aha yaquluna tashbihun. Ya. Di situ nasma'u katsiran min al-kutub allati naqra'uha yaquluna tashbihun yu'abbiruna bitashbihi. Jadi tashbihun yu'abbiruna bitashbihi. Ya. Yu'abbiruna bitashbihi wa hum yaqsiduna, ya, wa hum nu'abbiru bitashbihi aw nu'abbiru bitamthil wa hum yaqsiduna tamthil fa ayyuma aula. Di sini yu'abbiruna bitashbih wa hum yaqsiduna at-tamthila fa ayyuma aula an nu'abbira bitashbih aw nu'abbira bitamthil. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di awal-awal secara qul mufid ala kitab tauhid tentang perbedaan tentang tashbih dan tamthil. Saya juga menjelaskan secara gamblang. Maka di sini pertanyaannya, kita itu sering mendengar banyak kitab yang pernah kita baca di sini adalah yaquluna, mereka mengatakan tashbihun. Artinya apa? Di sini wala tashbihun. Ini loh, Mas. Jadi biar pandangan antum lebih paham. Yaquluna tashbihun. Jadi bukan tamtsil, tapi adalah min ghairi tahrifin wala ta'tin wala min ghairi takyifin wala tashbihin. Itu sering kita dapati seperti itu di buku-buku yang ditulis para ulama. Yu'abbiruna bitashbih, mereka menggunakan ungkapan itu dengan tashbih. Ungkapan apa, Mas? Tashbih. Wahum yaksiduna tamsila, namun yang mereka inginkan di situ tamsil. Paham? Yang dituju itu sebenarnya tamtsil, tapi mereka menggunakan kata tashbih. Fa ayyuma aula, maka di mana dari kedua itu mana yang lebih pas, lebih cocok, lebih utama untuk digunakan? An nu'abbira bitashbih aw nu'abbira bitamtsil. Kita itu menggunakan ungkapan tashbih atau menggunakan tamtsil. Ini lo yang terakhir ini, Mas. Ya. Ini aja. Jadi highlight-nya itu di sini adalah tentang tamtsil ini, apakah dengan tasbih. Kalau yang min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin, itu sudah tidak ada yang lainnya. Tiga itu, satu, dua, tiga, Mas. Empat. Nah, empat ini tamtsil, ya. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Paham gak? Jadi biar orang secara grafiti itu paham arahnya kemana. Nah, itu sering difahamkan oleh Syekh Abdul Bari Habibullah. Beliau tidak mencoret seperti ini. Ya, ini coretan ana. Tapi beliau ketika membaca itu nyoretnya gini. Ya. Ada paragraf itu isinya. Jadi isinya bukunya beliau seperti ini semua. Ya. Beda ketika ada coretan yang lain. Misalnya di sini Kini nanti di bawahnya ada takliknya beliau. Ini juga kesempatan ketika apa mas, antum mencoret-coret kitab itu tidak sembarangan, tapi ada maknanya. Ada maknanya. Kenapa? Antum coret-coret, tapi habis itu setelahnya anak cucu antum melihat iki opo tuh sing coret iki, gak tahu, gak mudeng. Ya. Paham sampai sini? Nah. Naqulu bitamtsil. Ya. Kita katakan ini dengan tamtsil. Bitamtsil aula. Dengan tamtsil itu lebih utama. Nah. Karena kalau misalnya antum lihat, kenapa bitamtsil aula? Nah, ini dijelaskan di sini. Awalan sebabnya yang pertama, li'anna al-Qur'ana, ya. Karena Al-Qur'an di situ, ya. Akhbara bihi, itu memberi ungkapan seperti itu juga. Ya. Akhbara bihi, laisa kamitslihi syai'. Maka apanya? Tamtsil. Ya. Jadi Al-Qur'an pun sudah menggunakan kata-kata kamitslihi, ai la mitsla. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun di surat Asy-Syura. Nah, kemudian di surat yang lainnya, di ayat yang lainnya, fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu, maka jangan jadikan kalian lillahi bagi Allah andada. Jamak dari nid, tandingan-tandingan. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Wa kullu, ya. Di sini kaitannya dengan apa yang disampaikan di sini, wa kullu ma 'abbara bihi al-Qur'an fa huwa aula min ghairihi. Coba anda lihat. Ini kaitannya juga sama. Apapun yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk mengungkapkan suatu ungkapan, maka itu aula min ghairihi, itu lebih utama daripada selain Al-Qur'an. Sama halnya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nama untuk dirinya dengan nama yang ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah, itu jauh lebih utama untuk dipakai. Sama halnya dengan yang lainnya mas. Kiasma al-faraknya apa mas? Doa mas. Doa. Kalau ada doa-doa nabawi yang sifatnya kita hafal, tapi itu pendek, tidak terlalu detail dan yang lainnya, itu jauh lebih utama daripada ketika antum 2 jam ya mendetailkan doa. Ya, sama halnya ketika misalnya kita sebut Mas Furqan ya, menengadahkan ya Allah mudahkan istri saya melahirkan, nanti anaknya sehat, kemudian nanti menjadi hafal Quran, terus itu habis itu saya dimudahkan untuk yang kedua, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya, itu biar beliau senyum, Allah membarik. Tapi ketika kita ngelihat, apakah itu yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla? Di sisi kita, iya. Semua orang setuju. Tapi Allah mengetahui yang lebih baik dari itu. Jauh lebih baik dari itu. Ya. Ketika kita menyebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira doa yang pertama tadi dengan bahasa Indonesia, dengan, karena boleh kan? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwasanya hal yajuzu an nad'u bi lughatil ajamiyah. Syekhul Islam dalam majmu' fatwa mengatakan boleh. Yajuzu istimal lughatil ajamiyah. Boleh untuk menggunakan doa ya yang selain Arab, boleh. Nah, sehingga di situ kalau kaitannya ya sekarang doa, kita hanya tahu doa-doa pendek tapi itu sahih, maka itu jauh lebih utama daripada menggunakan doa-doa misalnya yang ada di kitab-kitab tulisan habaib, tulisan yang lain-lainnya seperti itu, Mas. Enggak ada penjelasan ini diambil dari mana itu, Mas. Ya. Ya, Mas Kus. Nah. Maka di sini faula aula min ghairihi, itu lebih utama. Apa yang ada di Al-Qur'an itu lebih utama untuk dipakai. Sama halnya dengan apa, Mas? Kata-kata Tuhan dan Rabb Allah Azza wa Jal. Ini. Meskipun itu adalah secara lughah jais, menggunakan ungkapan apa saja itu boleh, tapi menggunakan ungkapan-ungkapan yang dipakai Al-Qur'an itu lebih utama untuk dipakai daripada menggunakan ungkapan-ungkapan selain dari Al-Qur'an. Paham saya, Mas? Ini contoh saja sehingga antum terbuka. Oh, maksudnya faula aula min ghairi, maksudnya apa di situ? Lebih utama dari yang lainnya apa? 6. Kemudian li'annana la najidu afsah min al-Qur'an. Karena kita itu enggak dapati ya yang lebih fasih ya. Afsah min al-Qur'an ada enggak yang lebih fasih dari Al-Qur'an? Enggak ada, Mas. Sehingga kalau misalnya dikatakan mana yang lebih fasih dari Al-Qur'an, tidak ada. Di situ sesuatu yang susah didapat. Atau kadang-kadang enggak ada, selesai. Jangan bilang enggak ada itu, tapi memang enggak ada. Enggak ada yang lebih fasih, lebih bagus susunannya dari Al-Qur'an. Nah, itu yang pertama. Jadi, kalau sudah ada kata-kata apa, Mas? Li'annana, ini adalah illah, alasan. Alasan yang pertama itu. Ya. Kemudian ya, ada wa yang kedua. Berarti ini kita tulis yang kedua di situ, Mas. Alasan yang kedua. Jadi orang ketika membaca paragraf itu setiti, detil, paham apa yang diinginkan dari paragraf itu. Kalau itu alasan, alasan yang pertama, alasan yang kedua seperti itu, Mas. Dan itu bil mumarasah, dengan latihan yang banyak. Kalau orang hanya sekedar baca tahu artinya, belum tentu faham maknanya. Mau dibawa kemana ini pemahamannya? Nah, kemudian tadi, ya, la najidu afsaha min al-Quran, itu yang pertama. Wala adalla ala makna al-muradi min al-Quran, dan tidak ada yang lebih menunjukkan dari makna yang diinginkan dari Al-Quran. Artinya, Al-Quran itu lebih bisa menunjukkan apa saja yang diinginkan oleh Al-Quran. Maksudnya seperti itu, Mas. Ya Rabbah. Ya Rabbah. Kalau selain Al-Quran, belum tentu. Makanya, kedudukannya, tafsir Al-Quran bil-Quran, a'la darajah min ghairi. Ini ingat-ingat, Mas. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, itu jauh lebih utama, lebih tinggi kedudukannya daripada yang lainnya. Nah, itu sebagaimana dijelaskan di mukadimah syarah ya, usul tafsir. Naam, oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimah. Naam. Naam. Jadi itu yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an itu lebih bisa menunjukkan kepada makna yang diinginkan daripada selain Al-Qur'an. Bisa dikatakan seperti itu. Wallahu a'lamu bima yuridu min kalami. Dan Allah Azza wa Jal itu maha mengetahui dengan apa yang Allah inginkan dari perkataannya. Fatakunu muafiqatul Qur'ani hiya as-sawab. Maka yang diinginkan di sini, muafiqatul Qur'ani hiya as-sawab. Apa yang sejajar korelasinya itu sama dengan Al-Quran, maka itu yang benar. Ya. Ada kesesuaiannya dengan Al-Quran, maka itu benar. Makanya ada sebutannya apa, Mas? Di Indonesia itu Quraniyun. Ya. Quraniyun. MTA. Kita sebut itu Quraniyun. Karena perbandingan antara ketika mereka menggunakan pembahasan hadis sangat-sangat sedikit sekali, bahkan sangat-sangat jarang sekali. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Semangatnya bagus, tapi tidak memakai penyandaran yang ilmiah. Tidak pernah ada sebutan dari mereka menggunakan tafsir-tafsir disebutkan marajinya. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Ini tafsir dari misalnya kitab-kitab mutaqaddimin. Ya. Itu enggak dipakai. Ya. Itu enggak dipakai. Lil asaf sangat disayangkan di situ. Imma tafsir al-Baghawi, kemudian tafsir yang lain banyak sekali. Tapi kenapa tidak disebutkan? Seolah-olah mengalir seperti sungai saja. Ya. Ini orang Solo lebih faham. Ya, Pak Gino, ya. Itu lebih faham. Dan namanya hampir mirip dengan yang sudah. Ya, yes. Allah mubarak. Enam. Bad. Enam. Allah mubarak. Kemudian di sini, kaitannya tadi, alasan yang pertama, kenapa menggunakan tamsil? Karena dalam Al-Quran, istilah-istilah yang dipakai Al-Quran itu jauh lebih utama daripada selainnya. Yang kedua adalah, apa yang di Al-Quran itu lebih menunjukkan dengan apa yang diinginkan Al-Quran. Yang ketiga, ya, wallahu a'lamu bima yuridu min kalami. Allah itu, ya, maha mengetahui dengan apa yang Allah inginkan dari perkataannya. Sehingga di Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, sehingga ketika Allah berbicara, Allah mengetahui yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla itu ini. Jadi di Al-Quran dijelaskan. Nah, fatakunu muwafaqatul Quran hisab, maka berkesesuaian dengan Al-Quran itu yang benar. Ya. Fanu'abbiru binafi tamtsil, maka kita itu adalah memberikan ukoro, mas. Istilahnya di sini adalah binafi tamtsil, bukan tasybih. Ya, makanya bagi yang terlambat, ini kita hanya menjadikan bahwasannya ini, mas. Kita itu mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk tanpa ada tahrif, ya, yaitu menafsirkan tanpa dalil, kemudian tanpa ta'til, dan juga tanpa takyif. Nah, dan juga tanpa tamsil. Nah, tamsil di sini sebagian ulama juga menggunakan kata tashbih. Bagaimana itu? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah tamsil. Karena tamsil itu ada dalam apa, mas? Ya, istilah yang dipakai dalam Al-Quran. Nah, kenapa lebih utama tamsil? Yang pertama, karena itu dipakai dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu lebih utama, ya, istilah yang dipakai dalam lebih utama daripada yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu lebih menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla itu maha mengetahui dari apa yang Allah inginkan dari perkataannya. Nah, fatakunu, maka ada kesesuaian dengan Al-Quran, itu yang benar. Kenapa? Tashbih tidak disebutkan dalam Al-Quran. Min ghairi tashbihin. Walaupun yang diinginkan itu adalah apa, mas? Tamsil. Tapi menggunakan istilah tamsil itu lebih utama lagi. Fanu'abbiru bi nafi tamsil. Maka kita memberikan istilah itu adalah dengan tamsil. Fahakadha fi kulli makanin. Maka inilah di setiap tempat. Fa'inna muwafaqatun nasi fil lafzi awla min dikri lafzin muradifin aw muqarib. Karena di sini ini berlaku untuk di setiap tempat, mas. Maksudnya apa di situ? Apapun yang menjadi barometer, maka ketika di situ ada Al-Quran, itu yang benar. Istilah-istilah yang ada di Al-Quran itu yang benar. Fi kulli makan. Fa inna muwafaqatan nasi fil lafzi aula min dzikril lafzi muradifin aw muqaribin. Ya. Maka sesungguhnya sesuai dengan nas dan dalil dalam penggunaan lafaz itu lebih utama daripada menyebut lafad itu dengan muradifin, dengan apa yang mirip-mirip mas, au muqaribin, atau yang ya tadi nampak dekat, artinya dekat. Kemudian ini istilahnya apa? Karena Al-Quran itu menggunakan istilah tamsil. Sekarang yang kedua, tsanian. Ya. Tsanian. Ini alasan yang kedua. Jadi kalau misalnya antum bisa, ini nanti setelah ini kayak gini, Mas. Dibikin tasjir. Dalil alasan kenapa tamtsil itu lebih aula daripada tasybih. Alasan yang pertama ini, alasan yang kedua, ya, ini alasan yang seperti ini. Ini lebih mudah kan? Lebih mudah kan? Dulu anda tahu seperti ini dari Ustaz Salim. Ustaz Salim Ghanim. Bismillah. Beliau orang yang ketika balik dari Madinah, ya, beliau mengajar mengajar tentang faraid kumwaris mas, dan beliau menggambar semuanya dengan tulisan tangan rapi sekali, Allah mubariklah. Dan ana baru sadar beliau menggambar itu untuk mensederhanakan apa yang beliau baca, ya. Jadi ana ngelihatnya tak digambar mana yang ngopo. Istilahnya waktu itu ya, karena memang yang menilai pun masih pelenggas-pelenggus ya. Jadi enggak ngerti. Ini maksudnya apa ini? Kenapa Ustaz nulis lagi? Oh, ternyata faedahnya di situ seperti itu. Dan ada beberapa ulama yang menulis bahkan syarah usul syarah usul itu dibuat tasyir. Kemudian kaidah nahwu, kaidah sharaf, semuanya dibuat tasyir. Itu sebagai bentuk untuk memudahkan akarnya itu arahnya kemana. Karena ada sebagian orang itu yang lebih menyukai big data, mas. Ya, sekarang modelnya big data, mas. Bukan sesuatu lagi. Jadi, data-data yang bisa dipantau secara visual itu lebih menyenangkan daripada ketika antum itu harus dirit-dirit paragraf, momet. Gampangnya gimana toh? Analisanya gimana? Nah, modelnya seperti itu. Nah, lanjut mas. Ini hanya untuk antum biar lebih leluasa bahwasanya ternyata cara kita memandang kitab itu sebenarnya bisa lebih ada banyak kreativitas di situ untuk nambah pemahaman mas. Ya. Jadi bukan saklek. Ya. Tanian yang kedua, anna tashbiha 'inda ba'dinn nasi yani isbatus sifat. Ya. Jadi tanian yang kedua di sini adalah anna tashbiha 'inda ba'dinn nas, bahwa tashbih menurut sebagian orang itu yakni isbatus sifat, penetapan sifat-sifat Allah azza wajalla. Walihada yusammuna ahlus sunnati. Ya. Dengan mutasyabbihatan, mutasyabbihatan. Maka ahlus sunnah wal jamaah ini mereka di sini ya. Oleh karena itu mereka menamakan ahlus sunnah itu menjadi musyabbihatan. Yang kedua itu at-tashbiha 'inda ba'din nasi yakni isbat as-sifati. Antum lihat nih, ini harus fokus mas. Kalau antum enggak paham, nanti paragraf ini sulit untuk difahami dari awal. Tsaniyan yang kedua, anna at-tashbiha 'inda ba'din nasi, bahwa tashbih menurut sebagian orang maksudnya tashbih adalah berkaitan dengan isbat as-sifati, penetapan sifat-sifat Allah azza wajalla. Walihada yusammuna ahlus sunnati, di sini mereka menyebutkan ahlus sunnah menjadi apa? Mutasyabihatan, sebagai orang-orang yang menyerupa makan. Karena apa? Enggak mungkin Allah azza wajalla itu punya wajah, enggak mungkin Allah azza wajalla itu punya kaki, punya mata. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh mereka bahwasanya ahlu sunnah itu mutasyabihatan, ya, musyabihatan, ya. Bukan muta, jadi musyabihatan. Nah, musyabih itu artinya yang menyerupai, yang sering memberikan keserupamaan. Fa'idha kulna, kalau kita katakan min ghairi tashbihin, kalau kita mengatakan ini mas, min ghairi tashbihin, ya, tanpa ada tashbih, tanpa ada tashbih, jadi meyakini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk tanpa tashbih. Ini artinya di sini adalah tanpa ada ya tashbih. Wa hadzal rajul la yafhamu min at-tashbih illa itsbat as-sifati sara ka'annana naqulu lahu min ghairi itsbat as-sifati min ghairi itsbat as-sifati fa sara ma'na tashbih ya yuhimu ma'na fasidan yuhimu ma'nan fasidan wali fali hadha kana al-udulu anhu awla. Nah, yang kedua di sini, kalau antum fahami bahwasannya wa hadha ar-rajul la yafhamu min at-tashbih, ini orang, ini orang yang mengatakan bahwasannya ahlu sunnah itu adalah musyabihun musyabihatan musyabihatan, golongan orang-orang yang menyerupai, yang memberikan penyerupaan, illa isbat sifat. Ya, mereka orang itu hanya faham kalau tashbih itu hanya berlaku pada penetapan sifat, hanya berlaku pada penetapan sifat. Sorokaanana nakulu lahu, maka kita katakan kepada dia min ghairi isbati sifatin, kalau yang selain untuk menetapkan sifat, selain penetapan sifat, fasara ma'na tashbih yuham yuhimu ma'nan fasidan, maka makna tashbih di sini ini bisa mengantarkan pada makna yang rusak, ya, artinya membuat rancu, maknanya menjadi rancu mas. Kenapa rancu? Karena itu hanya berlaku untuk sifat, kalau selain sifat gimana? Gak berlaku dong. Falihada kana al-udul anhu aula, maka di sini al-udul adil terhadapnya itu lebih utama. Maksudnya udul anhu aula di sini adalah kaitannya ketika ingin menjadikan apakah itu berlaku untuk itsbatus sifat atau min ghairi itsbatus sifat. Karena yang di sini dikatakan apa? Ya, illa itsbat sifat. Dia taunya tasbih ini hanya berlaku untuk itsbat sifat. Kalau yang berkaitan ghairu itsbat sifat gimana? Ya. Min ghairi itsbat sifat. Maka di sini maknanya rusak dong. Karena tasbih hanya berlaku untuk itsbat sifat. Nah, sekarang bertanya, untuk itsbat asma gimana? Untuk menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya di sini? Kok hanya untuk sifat saja? Kalau yang ghairi sifat, yaitu nama-nama Allah Azza wa Jalla, berlaku enggak tashbih di situ? Diamlah dia. Nah. Maka di sini ini tidak adil kalau hanya menggunakan satu istilah yang hanya terbatas hanya untuk penetapan sifat. Sedangkan untuk yang lainnya tidak dipakai. Nah. Salisan yang ketiga, ya, salisan yang ketiga, ini hujan mas, hujan itu sesuatu barokah, ya, ini sudah naktafi biadil kuto. Pak Gun kasih 2 menit ya, biar kita bisa doa, ya, naktafi biadil kuto, kita cukupkan dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i dan itu menjadi apa yang kita senantiasa mudahkan oleh Allah Azza Jalla untuk istiqomah menuntut ilmu syar'i sampai akhir kehidupan kita mas, dan kita disabatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat mas, ciri dari ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang bisa mengubah diri kita cepat atau lambat, karena semuanya karena menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Orang yang menuntut ilmu syar'i tidak pernah ikhlas, maka barokahnya dipertanyakan. Natabi bihadil kudra, Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, subhanakum wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.